بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya dari durusul lugha jilid yang kedua ini. Sekarang daras yang baru, ad-darsur rabi'u, ad-darsur rabi'u, pelajaran yang ke-4, hiwar ya, ataupun percakapan di sini. Qala Yusufu, Yusuf berkata, mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala Ibrahimu, kemudian Ibrahim berkata menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya khali. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban bika. Ya, selamat datang untukmu. Ya, selamat datang untukmu, untuk Anda. Ya khali, wahai pamanku. Khal, ya, paman dari garis ibu, jadi saudara laki-laki dari ibu. Khal ini berarti di sini Yusuf adalah khal, paman dari Ibrahim. Ya. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? La'allaka bikhairin. Ya, la'allaka bikhairin. Semoga engkau, semoga Anda baik-baik saja. Qala Yusufu, alhamdulillahi, alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Aina abuka ya Ibrahimu, dimana ayahmu wahai Ibrahim? Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata menjawab, zahaba ila suqi. Ya, zahaba ila suqi. Di sini maknanya dia pergi ke pasar. Ya, dalam kalimat ini zahaba maknanya dia pergi. Jadi bukan sekedar pergi ke pasar, tapi terkandung di sini fa'il ataupun pelaku dari perbuatan ini, yakni dia. Ya. Zahaba ila suqi, dia pergi ke pasar. Ya. Dia di sini kembalinya ke abu, ayah dari Ibrahim tadi. Qala Yusufu, kemudian Yusuf berkata bertanya lagi, wa aina ummuka, di mana ibumu? Qala Ibrahimu, zahabat ila khalati Zainab. Zahabat, ini juga sebagaimana tadi, maknanya dia pergi, hanya saja di sini untuk perempuan. Ya, kalau tadi zahaba dia pergi, ini untuk seorang laki-laki, dia seorang lelaki. Adapun ketika diikuti dengan ta yang sukun menjadi zahabat misalnya, maka bermakna dia, yakni seorang perempuan, pergi kembali kepada umminya tadi. Ya. Dia pergi ke bibi saya, yakni Zainab. Khalati, khalah, bibi, saudari perempuan dari ibu. Qala Yusufu, wa aina ikhwatuka, di mana saudara-saudaramu? Ikhwah, ya, saudara-saudara laki-laki. Ya. Kemudian Ibrahim menjawab, zahabu ilal jami'ati, diikuti wawu untuk menunjukkan dari jama' muzakkar, yakni maknanya mereka pergi ke jami'ah. Zahabu maknanya mereka pergi ya ke jami'ah, ke kampus. mereka, kembali ke ikhwah tadi, saudara-saudara dari Ibrahim. Qala Yusuf, wa aina akhawatuka, di mana saudari-saudarimu? Akhawatu, sama dari ustun, saudari, perempuan. Qala Ibrahim, zahabna ila al-madrasati, mereka yang saudari-saudarinya, sama dari perempuan, zahabna, mereka pergi ke madrasah, pergi ke sekolah. Ama zahabta ila al-madrasati yawma, ama zahabta ila al-madrasati al-yawma, tidakkah engkau pergi, zahabta, engkau pergi. Ama zahabta, tidakkah, apakah tidak engkau pergi ke sekolah pada hari ini? Qala Ibrahimu, bala zahabtu wa raja'tu ba'da al-hisbatin ula, saya pergi, saya sudah pergi dan saya telah kembali sesudah hisbah yang pertama, hisbah, jam pelajaran sesudah jam pelajaran yang pertama saya kembali. Limadha raja'ta, kenapa engkau kembali? Qala Ibrahimu, raja'tu li'annani maridun, saya kembali, saya pulang karena saya sakit. La ba'sa, tidak mengapa. Adhahabta ila tabibi, apakah engkau telah pergi ke dokter? Tabib, dokter. Qala Ibrahimu, na'am, ya, dhahabtu, saya telah pergi. Ini hiwar pada pelajaran ini. Nanti kemarin insyaallah kita lanjut pada salat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah melanjutkan pembahasan tamrin yang ke-8, darat yang ke-4. Tadi sudah disampaikan hiwar, dibacakan hiwar pada daras yang ke-4. Perhatikan beberapa hal yang insya Allah nanti akan dibahas pada tamarin. Di antaranya tadi misalkan pada kata-kata zahaba, zahabat, zahabu, zahabna, ya, dan yang semisal itu. Jadi ada penambahan huruf di akhir kata-kata ini akan menjadikan makna yang berubah atau makna yang berbeda sesuai dengan maksud yang ditunjuk, yang dikehendaki dalam kalimat-kalimat tersebut. Baik, nanti insya Allah pada kemarin akan dibahas lebih lanjut tentang hal ini. Kita lanjutkan sama hari ini latihan-latihannya. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam percakapan tadi, ya. Yang pertama, aina zahaba Abu Ibrahima, kemana ayahnya Ibrahim itu pergi? Apa jawabannya? Zahaba ila suqi. Jawabannya ini, zahaba ila suqi, dia atau beliau pergi ke pasar. Ya, cukup dikatakan ini, zahaba ila suqi. Ya, kalau mau dilengkapi ya boleh, zahaba Abu Ibrahim ila suqi, atau dibalik Abu Ibrahim zahaba ila suqi, boleh. Tapi lebih ringkas bagaimana yang disebutkan dalam hiwar, dalam percakapan, zahaba ila suqi sebagai jawaban dari pertanyaan ini. Yang kedua, wa aina zahabat ummuhu, dan kemana ibunya pergi? Ibu dari Ibrahim perginya kemana? Zahabat ila sekolah. Ya, kalau yang berkata Ibrahim karena itu bibinya Ibrahim, dia mengatakan khalati, bibi saya. Ini yang berkata Ibrahim sendiri. Nah, kalau yang berkata orang lain, berarti apa? Kemana ibunya Ibrahim pergi? Ibunya Ibrahim pergi ke bibinya Ibrahim, bibi dia. Berarti apa? Umpamanya disesuaikan khalati menjadi khalati hi untuk ghaib. Umpamanya adalah ha. Kalau ya, ini untuk mutakallim, khalati bibi saya. Dari ucapan Ibrahim tadi dalam hiwar, dalam percakapan, zahabat ila khalati Zainab. Dia pergi, yaitu ibunya pergi, ibu saya pergi ke bibi saya. Ila khalati, ke bibi saya. Ada ya mutakallim, untuk mutakallim, jadi bibi saya, yakni Zainab. Nama bibinya Zainab. Adapun dalam pertanyaan atau menjawab dari pertanyaan pada sambat yang pertama, posisinya berubah, artinya bukan Ibrahim yang berkata tapi orang lain, maka bomir disesuaikan. Bagaimana pada pertanyaan aina dhahabat ummuhu, kemana pergi ibunya, kemana ibunya pergi, bukan ibumu ya, tapi ibunya, ibu dari Ibrahim. Ya, ini ya. Maka bomir disesuaikan. Jawabannya zahabat ila khalatihi. Ya, zahabat ila khalatihi Zainabah. Ya, bomirha kembalinya ke Ibrahim. Ya, kembalinya ke Ibrahim. Ini pertanyaan kedua terkait dengan pertanyaan pertama. Aina zahabah Abu Ibrahimah, wa aina dhahabat ummuhu, yakni ummu Ibrahim. Ini ya, jadi siyaqul kalam ya, konteks kalimat juga perhatikan ya, berbahasa tidak sekedar lafaz arti kata berkata, tapi juga konteksnya itu juga harus diperhatikan, keadaannya diperhatikan. Salitan yang ketiga, mata raja'a Ibrahimu minal madrasati, mata raja'a Ibrahimu minal madrasati, kapan Ibrahim pulang kembali dari sekolah. Raja'a ta'tal apa? Ta'tal hissatil ula. Raja'a ba'dal hissatil ula. Dia kembali, dia pulang ya, sesudah jam pertama, jam pelajaran yang pertama. Ini ba'dal hissatil ula, ini jawabannya. Jadi sesuaikan ya, pertanyaan apa yang ditanyakan dengan jawaban apa yang disebutkan. Kemudian tadi bomir-bomir juga sesuaikan ya, keadaannya, kedudukannya sebagai apa? Apakah mutakallim, pembicara, apakah mukhatab yang diajak bicara, atau ghaib, ya, orang lain yang dibicarakan. Ya, bomir sesuaikan. Berikutnya tamrin yang kedua, tsanian. Wa hadhihi al-alamata, letakkan tanda ini amamal jumalis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamata amamal jumali ghairis sahihati, dan letakkan tanda ini di depan kalimat-kalimat yang tidak benar, sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hiwar dalam pelajaran ini. Dicoba, silakan langsung saja. Nomor satu, Ibrahimu, hai ibnu, ibnu ufi Yusuf, Yusufa. Ibrahimu ibnu ufi Yusufa. Sahihah atau ghairu sahihah? Artinya apa? Ibrahim. Ibrahim anak dari saudari Yusuf. Saudarinya Yusuf. Saudarinya Yusuf. Ya. Sahih. Sahih. Sahihah. Ghairu sahihah. Yang mana? Tadi apa Ibrahim memanggil Yusuf dengan panggilan apa? Paman. Khali. Ya, khal. Ya. Kalau paman mungkin tidak belum bisa terbedakan kalau hanya sekedar paman. Tapi dalam bahasa Arab di sana dibedakan khal, khali, ya khali, khal. Makna khal tadi apa? Khal aku Jadi khal ini saudara laki-laki dari ibu. Khal saudara laki-laki dari ibu. Paman dari pihak dari jalur ibu. Bisa dipahami? Kita punya ibu. Saudara laki-laki ibu kita itu disebut khal. Ibrahim tadi memanggil Yusuf dengan khal. Tadi Ibrahim punya ibu. Ibunya Ibrahim adalah saudara laki-laki dari Yusuf. Ya, itu khal. Ya, khal. Ya, khal. Dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa tidak dibedakan. Tidak ada pembeda. Jadi tidak bisa diartikan sekedar paman, taklid, wadid, tidak bisa. Ya, karena dalam di Indonesia ya, secara umum di Jawa itu tidak dibedakan paman bibi dari jalur ayah ataukah dari jalur ibu. Secara umum ya, kelihatannya tidak ada pembeda, sama. Tapi dalam bahasa Arab itu dibedakan. Kalau dari jalur ayah apa? Am. Amun. Ya, am. Al-ammu. Amun. Ini ahul ab, saudara laki-laki dari ayah. Ini dibeda untuk paman dan bibi dari jalur ayah dan dari jalur ibu itu beda. Lafaznya ya istilahnya berbeda. Sini dalam bahasa Arab dibedakan. Nah tadi dikatakan Ibrahim ibnu ukhti Yusufa. Ibrahim adalah anak laki-laki dari saudarinya Yusuf. Berarti benar atau tidak ini? Iya, sahihah, benar. Yusuf punya saudari perempuan ya, saudari. Nah, saudarinya ini punya anak laki-laki bernama Ibrahim. Benar. Sahihah. Ini khal. Ya. Berikutnya Yusufu ammun. Ammu. Yusufu ammu Ibrahim. Ya, Yusuf adalah am dari Ibrahim. Am tadi apa? Akhun, ab, saudara dari ayah. Benar atau tidak ini? Laisa sahih. Ghairu sahihah. Laisa sahihah juga bisa. Tapi yang digunakan dalam pertanyaan tadi ghairu. Ghairu sahihah. Ya, tidak benar. Yang benar apa tadi? Saudara am an khalil khal. Ya, Yusufu khalu Ibrahim. Yusuf adalah khal ya, dari Ibrahim. Berikutnya Akhwatu Ibrahimu dahabna ilal maktabati. Akhawatu Ibrahima. Ibrahima. Dahabna ilal maktabati. Artinya apa? Saudara-saudara Ibrahim. Saudari. Saudari-saudari Ibrahim. Pergi. Pergi ke perpustakaan. Iya. Sahihah atau ghairu sahihah? Ghairu sahihah. Ya. Ghairu sahihah. Ya. Yang benar? ila akhawat. Akhawat bukan ikhwah, yang akhawat yang perempuan, saudari. Perginya kemana? Zahabna ilal madrasati. Ya, ilal madrasati. Berikutnya Iswatu Ibrahima. Ma? Ibrahima. Iswatu Ibrahima. Iswatu Ibrahima. Zahabu ilal jamabi. Saudara-saudara Ibrahim pergi ke universitas. Ya. Yeah. Nah, sahih. Ya, yeah, sahih. Benar, pergi ke universitas. Lagi yang saudara-saudara yang laki-laki. Berikutnya. Ma'adhanfa Ibrahimu ila sabili. Ma, apa ini namanya? Ma nafiah, bukan ma istifham. Perhatikan ma, ini ada beberapa makna dalam bahasa Arab ya. Lafaznya sama, ma. Adapun maknanya ada beberapa makna, sesuaikan atau lihat siapul kalam konteks kalimatnya. Ma di sini apa? Ma nafiah. Nafiah berarti maknanya apa? Tidak. Bukan istifham, bukan bertanya. Bukan tidak, bukan apakah Ibrahim pergi, bukan seperti itu. Tetapi Ibrahim tidak pergi ke dokter. Ma zahaba Ibrahimu ila tabibi. Ibrahim tidak pergi ke dokter. Sahihah am ghairu sahihah? Ghairu sahihah. Nih, jadi tadi untuk mengetahui makna suatu kata, terkadang atau seringkali harus dikaitkan dengan konteksnya, siapul kalam. Jadi tidak sekedar melihat satu kata langsung ini artinya ini. Ma, artinya apakah? Langsung diartikan seperti itu? Tunggu dulu, lihat dulu kalimat secara lengkap. Ya, kira-kira benar atau tidak kalau ini diartikan dengan apakah? Ma ini sebagai istifham. Ya, kalau dilihat secara lengkap sampai akhir dari kalimat, ternyata tidak tepat, tidak pas kalau ini dijadikan sebagai isim istifham. Berarti ini bukan ma istifhamiyah, bukan ma yang bermakna apakah. Maka dicari makna yang lain. Di sana ada ma an-nafiyah, ma yang bermakna nafi, menafikan, mentidakkan pada kalimat sesudahnya. Dan ternyata di sini cocok pas sesuai dengan apa yang dimaksud pada kalimat ini, sesuai dengan yang ditunjukkan dalam hiwar, dalam percakapan daras tadi. Sehingga dari sini kita bisa ketahui ma di sini adalah ma an-nafiyah yang bermakna tidak. Jadi makna kalimat ini ma zahaba Ibrahimu, yakni Ibrahim tidak pergi. Jadi perhatikan siapul kalam konteks kalimatnya. Sebelum dilanjutkan ada yang ditanyakan? Kita lanjutkan. Tamrin yang berikutnya, salitan yang ketiga. Wa'ah fil amakin al-khaliyati, letakkan pada tempat-tempat yang kosong. Fima yali berikut ini, pada kalimat-kalimat berikut ini. Al-fi'la zahaba, ya, letakkan fi'il zahaba, ya, letakkan fi'il zahaba, ya, pada tempat-tempat yang kosong pada kalimat berikut. Ya. Wa'at nidhu dan sandarkan dia. Fi'il zahaba tersebut sandarkan, ya, ila dhamiril munasibi, pada dhamir yang sesuai. Ya, sandarkan fi'il zahaba, hubungkan fi'il zahaba dengan dhamir yang sesuai. sebagaimana ditunjukkan dalam contoh-contoh tadi. Ya, kita lihat sebelumnya pada contoh-contoh tadi penggunaan fi'il zahaba bisa dilihat. Jadi fi'il itu nanti ketika digunakan dalam kalimat, ya, maka nanti dia dan kemudian bersambung dengan bomir, bomir yang menjadi apa? Fa'il yang menjadi pelaku dari fi'il tersebut, yang melakukan perbuatan fi'il tersebut, ya, ini. Maka keadaan akhir nanti akan ada perubahan ataupun penyesuaian, ya, fi'il yang bersambung dengan bomir tersebut. Jadi bomir itu nanti sesuai dengan keadaan dari fa'il atau yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Dari bentuk yang asal dari zahaba, dia tetap dengan bentuk yang asal tersebut, zahaba, ketika digunakan untuk huwa, ya, jadi yang menjadi dhamir sandarannya, ya, afalnya adalah huwa, ya, kembali kepada abuka dalam contoh tadi, ya, kemudian diganti dhamir adalah maknanya huwa, jadi taksirnya atau maknanya adalah zahaba huwa. Asalnya demikian. Nah, kemudian bomir huwa tersebut ini kemudian tidak ditampakkan. Ya, jadi untuk yang huwa, bomirnya huwa ini tidak tampak, tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya. Jadi dia di apa istilahnya? Dimasukkan dalam bentuk fi'il tersebut secara tersirat, sudah terkandung dalam bentuk fi'il zahaba tersebut. Nah, bomir yang demikian disebut dengan apa? Bomir mustatir. Ya. Bomir mustatir, bomir yang tersirat, tersembunyi. Tidak memiliki wujud, tidak ada lafaznya, ya, tidak ada penulisannya, tidak ada ucapan, tetapi ada dalam pemahaman, ada dalam makna. Nah, ini terdapat pada fi'il zahaba. Ya, jadi pada fi'il zahaba ketika sudah terletak dalam kalimat seperti contoh tadi zahaba ila suqi, maka di situ sebenarnya zahaba ini disandarkan pada dhamir yang maknanya adalah huwa. Hanya saja dhamir tersebut itu mustatir, tersirat, tidak nampak. Tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya. Tetapi ada dalam pemahaman, dalam makna. Dan bagaimana dhamirnya tadi adalah huwa, maka dhamir ini digunakan untuk mufrad, mudzakkar, ghaib. Sebagaimana makna dhamir huwa untuk mufrad, mudzakkar, ghaib. Mufrad satu orang, mudzakkar laki-laki, kemudian ghaib orang ketiga, ya, yang dibicarakan ini. Sehingga makna dari kalimat tadi zahaba ila sufi adalah dia pergi ke pasar. Bukan sekedar pergi ke pasar, ya, tetapi ada tadi fa'ilnya, ada yang melakukan perbuatan tersebut yang bermakna dia pergi ke pasar. Ini. Atau lebih jelas atau ini dulu ya sementara. Kemudian yang berikutnya pada bentuk yang selanjutnya disebutkan zahabat, ya, dari zahabat kemudian ditambahkan dengan tak yang sukun zahabat. Nah, ketika ditambahkan tak sukun pada akhir dari fi'il ini, maka di sini yang menjadi fa'il, dhamir yang disandari oleh fi'il tersebut adalah hiya. Maknanya adalah hiya. Dan ini juga termasuk yang dhamir mustatir sama, ya, ini terkandung dalam lafaz fi'il tersebut. Dhamirnya tidak ada wujudnya, tidak ada lafaznya, tetapi ada dalam pemahaman yang bermakna hiya. Ya. ini. Dan sebagaimana makna dari hiya untuk mufrad, mufrad, muannas, ghaib, ghaibah. Jadi untuk yang perempuannya. Nah, karena dia untuk muannas, untuk perempuan, maka tadi pada akhir fi'il ini ditambahkan dengan ta yang sukun untuk membedakan dengan lafaz yang muzakkar. Yang muzakkar tadi zahaba, yang muannas dibedakan dengan adanya ta yang sukun menjadi zahabat. Jadi ta sukun di akhir zahabat ini bukan dhamir, ya, bukan fa'il dari zahaba tersebut, tetapi ini sebagai penanda bahwasannya fi'il ini digunakan untuk muannas. Ya, dan kemudian ta tersebut disebut dengan ta ta'nis. Jadi huruf ta yang digunakan untuk muannas sebagai penanda untuk muannas, untuk ta'nis, untuk perempuan. Ini. Jadi ta ta'nis ini bukan dhamir. Jadi pada zahabat dhamirnya adalah mustafir, takdirnya maknanya adalah hiya. Sehingga makna dari kalimat ini zahabat yakni dia pergi. Dia seorang perempuan pergi. Ini. Jadi ketika nanti merujuk pada seorang perempuan, maka pada fi'il ini akhirnya ditambahkan dengan ta ta'nis. Sukun, ya. Kemudian penggunaan yang berikutnya untuk jamak muzakkar. Ya, dicontohkan tadi wa aina ikhwatuka zahabu ilal jami'ati. Ikhwatuka, saudara-saudaramu. Untuk yang laki-laki. Ya, untuk yang jamak muzakkar, maka pada zahaba ini ditambahkan dengan dhamir wawu. Ya. Dhamir wawu ini untuk jamak muzakkar ghaib. Ya, jadi dhamirnya adalah wawu tersebut. Wawu yang tadi akhir, yang sukun, ini adalah dhamir yang bermakna untuk jamak mudakar ghaib. Ya, jadi zahabu, zahabu sampai ba ini sebagai fi'il, kemudian wawu ini dhamirnya yang menjadi fa'il, pelaku dari fi'il tersebut. Zahabu, mereka pergi. Nah, di sini dhamirnya adalah dhamir wawu. Ada bentuknya, ada lafadznya, ada ucapannya. Ya, zahabu, ya, wawu sukun, ya, sebagai bacaan dhammah yang panjang sebelumnya, ya. Zahabu seperti ini. Ya. Jadi untuk jamak muzakkar, maka pada fi'il ini disertakan dhamir wawu. Berikutnya, wa aina akhawatuka, di mana saudari-saudarimu? Ya, untuk jamak muannas, saudari-saudari jamak kemudian muannas. Nah, untuk jamak muannas pada fi'il zahaba disertakan, diikuti dengan, disandarkan pada dhamir nun. Ya, dhamir nun yang di fathah menjadi zahabna. Zahabna, mereka, yakni para perempuan, pergi. Jadi nun di sini adalah dhamir yang menjadi fa'il dari fi'il tersebut, pelaku dari fi'il tersebut. Ini dhamir nun untuk jamak muannas ghaib. Kemudian pada bentuk yang berikutnya zahabta, pada zahaba disertakan, disandarkan pada dhamir ta dan ta-nya di fathah. Zahabta, zahabta, ta-nya di fathah, ini dhamir, dhamir ta digunakan untuk siapa? Untuk lawan bicara yang laki-laki, satu orang. Zahabta, kamu pergi. Kamu di sini seorang perempuan, seorang laki-laki, ya, satu orang, ya, laki-laki. Ya, ini makna atau faedah dari dhamir ta yang di fathah. Berarti dia untuk, ya, mukhatab, ya, kalau orang kedua atau lawan bicara disebut sebagai mukhatab. Ya, mukhatab, mufrad, mudzakkar. Ini dengan dhamir ta yang di fathah yang menyertai fi'il ini. Dhahabta, kamu pergi. Kemudian yang berikutnya dhahabtu. Dhamirnya sama, dhamir ta. Ya. Hanya saja berbeda harakatnya. Kalau dhahabta tadi di fathah ya untuk mukhatab, mukhatab, mufrad muzakkar. Adapun kalau dhamir ta itu di dhammah dhahabtu, maka di sini dia untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara, orang yang berkata. Ini dhamir ta yang di dhammah mutakallim, ya. Orang pertama, orang yang berbicara. Aku atau saya. Zahabtu, aku pergi, saya pergi. Yang semisal dengan ini, tadi pada fi'il, ada fi'il roja'a. Diterapkan sesuai dengan ini, tadi ada roja'ta, kamu kembali, kamu pulang. Kenapa? Karena ta'nya di fathah, nomor ta' di fathah untuk mukhatab, mufrad, muzakkar. Roja'ta, kamu pergi, kamu kembali atau kamu pulang. Kemudian roja'tu, taknya di dhammah, nomor ta' di dhammah. Berarti untuk mutakallim, aku kembali atau saya kembali. Ini. Kalau mereka kembali, apa? Mereka laki-laki kembali menjadi roja'u. Menjadi roja'u. Dari asalnya roja'a, ya, roja'a kembali, pulang, ya. Kemudian untuk yang jamak mudzakkar tadi disandarkan pada dhamir wawu yang sukun menjadi raja'u. Ya, kalau mereka perempuan jamak mu'annas tadi dhamirnya apa? Nun menjadi raja'na. Kalau dia seorang lelaki kembali pulang bentuk asalnya ya raja'a. Bentuk yang asal dari fi'il ini raja'a, dia kembali, dia pulang. Kalau seorang lelaki, kalau seorang perempuan, dia seorang perempuan kembali atau pulang. Ditambahkan dengan tadi ta'ni untuk menandakan itu perempuan menjadi raja'at. Ya, menjadi raja'at. Seperti itu. Jadi ini fi'il ya, dalam bahasa Arab. Ya, bisa disandarkan pada dhamir ya, sesuai dengan keadaan atau makna dari masing-masing dhamir tersebut untuk siapa dan kedudukan dhamir-dhamir ini tadi sebagai fa'il yakni sebagai pelaku dari fi'il-fi'il tersebut yang melakukan perbuatan fi'il tersebut ya, ini roja'a, dia kembali, dia pulang. Roja'u, mereka pulang. Laki-laki. Roja'na, mereka, para perempuan, pulang. Atau kembali. Ini. Seperti itu. Ya. Dan dhamir-dhamir tersebut yang menjadi fa'il, itu disertakan pada fi'il, pada akhirnya, pada akhir dari fi'il tersebut. Bukan di awal fi'il, tetapi di akhir fi'il tersebut. Bagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh tersebut. Ini. Ya. Kemudian diterapkan pada tamrin ketiga tadi. Tadi perintahnya sudah dibaca. Masukkan fi'il zahaba, sandarkan pada dhamir yang sesuai. Nah, di sini yang sesuai, dhamir yang sesuai bisa dilihat pada isim yang disebutkan di pada isim yang disebutkan di awal kalimat ini. Misalnya, contoh yang pertama. Al-awladu. Al-awladu, anak-anak, laki-laki. Dan ini apa? Jamak, mudzakkar. Kemudian ghaib. Ya, jadi, bukan mutakallim, bukan mukhatab. Dia ghaib. Jadi jamak, mudzakkar, ghaib. Maka nanti fi'ilnya bersama dengan dhamir yang sesuai dengan ini. Dhamir untuk jamak zakar ghaib apa tadi dhamirnya Wawu. Ya, sehingga menjadi zahabu. Ya. Al-auladu zahabu ilal mal'abi. Ya. Anak-anak laki-laki itu pergi ke lapangan. Jadi bukan apa langsung atau sekedar memaparkan zahaba, al-auladu zahaba ilal mal'abi, tidak seperti itu. Tapi fi'ilnya ini disesuaikan bersama dengan dhamir yang sesuai dengan isim yang disebutkan sebelumnya. Al-auladu zahabu ilal mal'abi. Contoh yang kedua, al-talibatu, para siswi itu. Berarti ini jamak. Jamak mu'annas. Apa dhamir untuk jamak mu'annas? Wa'id. Nomornya nun. Sehingga zahabah dimasukkan, disandarkan pada nomor yang sesuai untuk jamak mu'annas, menjadi zahabna. Kalimatnya al-talibatu zahabna ilal madrasati. Al-talibatu zahabna ilal madrasati. Seperti itu. Siswi-siswi itu pergi ke sekolah. Yang ketiga dicoba nanti ya. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu zahabu. Al-mudarrisu apa ini? Mufrad. Mufrad dia satu orang. Kemudian mudzakkar. Ra'ib. Apa domirnya? Hua. Yang mustatir. Iya, hua. Secara makna hua, tapi dia mustatir. Berarti menggunakan lafaz yang asalnya zahaba. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Iya. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Al-mudarrisu zahaba ilal fasli. Bermaksudnya apa? Hua, tapi dia mustatir, tidak tampak. Ya, tidak ada wujudnya. Ya, terkandung dalam bentuk fi'il tersebut ini. Ya. Jadi sesuai hua itu sesuai dengan al-mudarrisu. Al-mudarrisu tadi mufrad, ya, kemudian mudzakkar, kemudian dia gha'ib. Ya, yang dibicarakan orang ketiga. Ya, bukan mukhatab, bukan lawan bicara, juga bukan mutakal yang bukan pembicara, ya, kan guru itu berarti kan orang lain, ya, bukan saya yang berbicara, bukan antum yang diajak bicara, tapi dia kan orang lain, dia ghaib ini. Maka tadi nomornya adalah huwa yang mustatir. Maknanya huwa mustatir ini. Berikutnya ana mutakalim, ya, ana mutakalim. Apa dari mutakalim dengan dhamir apa? Ta yang di dhammah. Dhamir ta yang berhak atau dhammah menjadi apa? Ana zahabtu. Ya, ana zahabtu. Ya, ana zahabtu ilal iba. Ilal matari. Matari. Ya. Ana zahabtu. Ana zahabtu. Jadi zahaba disandarkan pada dhamir ta yang berharkat dhamma. Ya. Karena dia sesuai dengan ana tadi. Ana untuk mutakallim. Maka dhamir yang bersambung dengan fi'il tersebut juga sesuai. Dhamir untuk mutakallim. Yani ta yang berharkat dhamma. Ana zahabtu. Jadi bukan ana zahaba, bukan seperti itu, tapi ana zahabtu ilal mawqari. Mutakallim itu pembicara, orang yang berbicara, orang pertama, pembicara, ya, orang yang berkata-kata. Saya pergi ke bandara. Al mawqar itu bandara. Berikutnya Berarti dhahabat ilal matbakhi. Saudariku pergi ke dapur. Iya, ukhti dhahabat ilal matbakhi. Dhahabat ya dengan ta'nis yang sukun karena dia untuk muannas, ya ukhti itu muannas. Adapun dhamirnya, apa dhamirnya? Hiya, maknanya hiya atau takdirnya hiya yang mustatir, yang tidak ada wujudnya, tidak tampak. Jadi untuk yang huwa dan untuk yang hiya, untuk ghaib yang mufrad mudzakkar dan ghaib mufrad muannas, ingin dhamirnya mustatir. Mustatir itu tidak ada wujudnya, tidak ada lafadznya, tetapi ada dalam pemahaman. Jadi sudah terkandung dalam bentuk fi'il itu. Zahaba maknanya, maksudnya apa? Dia seorang lelaki pergi. Zahabat maksudnya, maknanya apa? Dia seorang perempuan pergi. Di situ dhamirnya mustatir. Yang berikutnya aina zahabta anta. Ya, di akhir ada kata anta untuk mukhatab yang muzakkar, maka zahaba disandarkan dari dhamir ta yang di fathah. Aina zahabta anta? Dalam bahasa Arab seperti ini. Aina zahabta anta? Kemana kamu pergi? Dimana kamu pergi? Ya, jadi dalam bahasa Arab seperti ini. Adapun dalam terjemahan cukup sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, tadi sudah disampaikan terjemahannya. Artinya tidak harus sama mutlak, sama persis dengan bahasa Arabnya. Aina anta, aina dhahabta anta? Kemana kamu pergi? Sudah mencukupi. Ana dhahabtu ilal madari. Saya pergi ke bandara. Tidak perlu saya pergi ke bandara, tidak perlu seperti itu. Al-mudarrisu dhahaba ila al-fasli. Guru itu dia pergi ke kelas. Ya. Cukup dikatakan guru itu pergi ke kelas. Ya, jadi bahasa Arab mempunyai satu kaidah, ya. Dan tentunya diterapkan kaidah-kaidah bahasa Arab sesuai dengan bahasa Arabnya. Adapun bahasa Indonesia juga mempunyai kaidah-kaidah tersendiri, mempunyai bentuk-bentuk tersendiri. Ya, jadi satu dengan yang lain terapkan pada masing-masing. Tidak perlu dipaksakan harus mengikuti kaidah bahasa lainnya. Yang jelas maknanya, maksudnya sama. Adapun secara lafaz atau mengungkapkan makna kalimat mungkin antara satu bahasa dengan bahasa yang lain bisa berbeda. Satu latihan terkait dengan ini, santrin yang keempat, Rabi'an, sahih. Sahihil jumal al-atiyata, benarkan kalimat-kalimat berikut ini. Perintahnya sahih, benarkan. Berarti apa? Kalimat-kalimat di sini ada kesalahannya, ada kekeliruannya. Dalam hal ini terkait dengan tadi, bomir yang menjadi sandaran dari fi'il-fi'il tersebut. Ini ada kekeliruan bomirnya. Maka kemudian benarkanlah sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan konteks kalimat yang ditunjukkan pada masing-masing kalimat ini untuk siapa dhamir-dhamirnya tentunya harus sesuai. Misal yang pertama, adhabtu ilal mustashfa ya Muhammadu, wahai Muhammad, ya, mengajak bicara Muhammad seorang lelaki, mukhatab, mufrad, mudzakkar. Kemudian dikatakan adhabtu. Sesuai? Tidak sesuai. Kenapa? Karena ini untuk Muhammad. Mengajak bicara orang yang bernama Muhammad, tentunya apa? Dhamir yang digunakan harusnya apa? Ta yang di fathah. Karena ini ditujukan pada orang yang diajak bicara pada mukhatab, yakni Muhammad, mufrad, mudzakkar. Maka dhamir juga harus sesuai untuk mukhatab, mufrad, mudzakkar. Yaitu dengan dhamir ta yang di fathah. Ya. Sehingga kalimatnya yang benar menjadi adhahabta ilal mustashfa ya Muhammadu. Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Sesuai, tepat, benar. ya. Ini. Kalau tetap azhabtu ila mustashfa, nanti maknanya apakah aku sudah pergi ke rumah sakit? Wahai Muhammad. Ya, mungkin bisa dipahami, tapi ini tidak lumrah, tidak lazim. Lazimnya ini bertanya kepada Muhammad, azhabta ila mustashfa ya Muhammad? Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit wahai Muhammad? Jadi ukurannya yang kelaziman, yang keumumannya, yang benar bagaimana semestinya. Ini ya. Oke. Satu contoh lagi. Yang kedua, Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu. Aminah, Fatimah dan Zainab, tiga orang perempuan. Berarti apa? Jamak muannas. Jamak muannas. Kemudian fi'ilnya di sini yang disebutkan raja'u minal jami'ati. Ya, raja'u dengan wawu. Sesuai atau tidak? Tidak sesuai. Kenapa? Karena tadi jamak mu'annas, dhamir yang digunakan wawu, ini tidak sesuai. Mestinya dhamir yang digunakan apa untuk jamak mu'annas? Nun. Sehingga menjadi, benarnya menjadi bagaimana? Raja'na. Ya. Jadi kalimatnya yang benar, Aminatu wa Fatimatu wa Zainabu raja'na minal jami'ati. Aminah, Fatimah dan Zainab kembali dari kampus, dari universitas. Berikutnya, langsung saja. Ila Makkata. Benarnya Zumalai ini jamak mudzakkar, teman-temanku. Zumalai yaitu ila Makkata. Ya, zahabu ila Makkata. Zahaba bersama dengan wawu. Zahabu ila Makkata. Teman-temanku pergi ke Makkah. Berikutnya. Ana raja'tu minal riyadi amsi. Ya, ana raja'tu. Ana mutakallim, akan memirka bomah. Ana raja'tu minal riyadi amsi. Saya kembali dari Riau kemarin. Berikutnya. Mari yang Wabanatuha Zahabna ila Juddata. Ya, Maryamu wabanatuha, Maryam dan putri-putrinya. Berarti ini jamak mu'annas. Maka fi'ilnya harus bertemu dengan dhamir apa? Nun, ya. Sehingga menjadi Zahabna. Yang benar dengan nun menjadi Zahabna. Maryamu wa banatuha zahabna ila juddata. Maryam dan putri-putrinya pergi ke Jeddah. Ya, kota Jeddah, ya. Berikutnya Ummi perempuan qalat. Tambahkan tak dengan sukun, tak nih. Karena ini untuk ummi, untuk mu'annas. Sebagai tanda untuk mu'annas ditambahkan tak ni. Ummi qalat. Ana maridun. Maridun. Ini lafaz mudzakkar. Karena yang berbicara ummi itu mu'annas, maka maridun ditambahkan dengan tak ni, tak marbutah. Tak yang bunter ya, maridun. Ini. Karena ini yang berbicara perempuan, saya sakit. Ana di sini seorang perempuan, kemudian maka maribatun juga harus bentuknya mu'annas perempuan dengan adanya ta'nif atau ta' marbutah. Ummi qalat ana maribatun. Ibu saya berkata saya sakit. Jadi ini penggunaan fi'il dalam bahasa Arab. Ini menyesuaikan dengan keadaan fa'ilnya. Dalam hal ini yang berupa dhamir, maka dia akan bersambung dengan dhamir-dhamir tersebut yang sesuai dengan keadaan fa'il tersebut, sesuai dari sisi jumlah mufrad ataukah jamak, sesuai dari sisi jenis, ya, mudzakkar ataukah mu'annas, sesuai dari sisi kedudukannya, untuk mutakallim ataukah mukhatab ataukah gha'ib. Ini dulu. Ya. Jadi perhatikan lafal-lafalnya, dihafalkan tadi perubahannya ataupun domirnya, kemudian makna juga difahami seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Kalau kuminkum kekurangannya sampai ini dulu. Dan selebihnya semata-mata karena Allah Taala atas pertolongan dan karunia-Nya. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.